Terakhir kan tentang syafaat. Sudah tuntas pembahasannya? Pembagian syafaat, syafaat khusus Nabi SAW, kemudian syafaat yang umum, semuanya sudah? Sudah ya? Hah? Tuntas ya? Sampai syafaat kaum mukminin secara umum sudah? Iya. Hah? Oh iya. Saya kira tadi kayaknya ada catatan. Iya. Selesai. Apa terakhir di catatan? Terus? Syafaat umum. Kemudian syafaat umum penjelasannya semua sudah. Sampai apa? Yang orang-orang di neraka yang dikeluarkan sendiri oleh Allah SWT yang mengeluarkan, digenggam, dikeluarkan. Iya, sudah berarti. Nah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Prinsip berikut yang disebutkan oleh al-imamu Ahmad, imamu sunnah, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun maktubun bayna aynayhi kafirun wal ahadithu allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kainun. Wal iman, beriman, anna al-masih ad-dajjal, bahwasanya masih dajjal, nanti akan diterangkan apa makna masih ya, kenapa dajjal dinamakan dajjal dan kenapa dinamakan masih. Kharijun, bahwa Masih Dajjal akan keluar. Akan keluar. Di akhir zaman. Menjelang hari kiamat. Kharijun, keluar. Yang berarti sudah ada. Sudah ada. Sudah tercipta. Ada di suatu tempat. Ya. Tetapi belum diizinkan keluar. Maktubun baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya di sini. Ya. Kafirun, kaf fa ra. Wal ahadithu allati ja'at fi, dan hadis-hadis yang datang menerangkan tentang Masih Dajjal. Ya, wajib diiman. Wal iman bi anna dhalika kain, dan beriman bahwa hal itu akan terjadi. Ya, nanti di akhir zaman. Ini di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib diimani. Salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayyib. Dan ini termasuk salah satu dari tanda dekatnya hari kiamat. Tanda besar. Tayyib. Jadi di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, di antara prinsip Ahlus Sunnah Jamaah adalah mengimani tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang dikenal dengan istilah asyratu as-sa'ah. Asyratu as-sa'ah. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Naam. Tanda-tanda hari kiamat itu ada tanda-tanda al-alamat. Ya. Al-alamat sughra, ada al-alamat al-kubra. Naam, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Dajjal ini, keluarnya Dajjal termasuk sederetan tanda-tanda besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Nah, itu terjadi menjelang hari kiamat. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan sebagian di antara tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat, yaitu keluarnya Dajjal. Nah, disebutkan di prinsip ini. Nah, tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat itu tercantum dalam hadith Hudzaifah. Hadith Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Radiyallahu anhu. Hadith tersebut dikeluarkan oleh al-imam Muslim. Ya, Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang melihat kami dalam keadaan kami sedang melakukan diskusi pembahasan tentang agama. Nah, tadzakur, mudzakarah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian diskusikan? Nah, mereka menjawab, nadzkur sa'ah, kami sedang membahas tentang hari kiamat. Nah, Nabi SAW kemudian bersabda kepada mereka, innaha lan taquma hatta taruna qablaha asyra ayatin. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Ini tanda besar. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan fadzakara ad-dukhan, menyebutkan asap, ya, wad-dajjal, menyebutkan dajjal, wad-dabbah, hewan. Nah, ya, ya, ini bukan sembarang hewan ini, ya, menyebutkan tulu asyams min maghribiha, terbitnya matahari dari ufuk barat. Wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, turunnya Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentang nuzul Isa, turunnya Nabi Isa, turun dari langit, nanti pada prinsip setelah ini, ya, setelah Dajjal. Karena nanti Nabi Isa yang turun, Nabi Isa turun, dan Nabi Isa yang Rasulullah SAW yang membunuh Dajjal. Nah, kemudian menyusul setelah itu Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, yang di disekap oleh Dzulqarnain di antara dua gunung, dan celah yang ada dicor. Naam, sehingga mereka tidak bisa keluar dari itu. Naam, dan terus mereka berusaha untuk menjebolnya sampai akhirnya nanti di akhir zaman setelah turunnya Nabi Isa, kemudian menyusul Ya'juj Ma'juj, berhasil keluar. Nah, dan menyebutkan salafat khusuf, ada tiga gempa yang luar biasa hebatnya. Khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, khasfun bi jaziratil arab. Satu gempa di timur, satu di barat, dan satu gempa di jazirah Arab. Wa akhiru dzalik, dan tanda yang terakhir adalah narun takhruju minal Yaman, api yang besar yang keluar dari Yaman, dari Aden. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring ya orang-orang menuju mahsyar, menuju belahan bumi yang di situ mereka nanti di hari kiamat dikumpulkan, yakni di padang mahsyar, ke tempat yang akan menjadi padang mahsyar nanti di hari kiamat, yaitu di wilayah Syam. Nah, yang menjadi syahid dalil terkait pembahasan kita sekarang, salah satu dari 10 tanda besar itu adalah Dajjal. Nah, hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keluarnya Dajjal, hadis-hadis itu dinilai oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada ta'liq beliau terhadap syarh Al-Aqidah Tuhawiyah pada halaman 501, Al-Imam Al-Albani menegaskan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir adalah hadis yang jalan riwayatnya sangat banyak sehingga mustahil terjadi kekeliruan riwayat tanpa sengaja maupun kedustaan secara sengaja, mustahil karena saking banyaknya riwayat itu, sehingga ini tidak mungkin ditolak ya, sehingga ini tidak mungkin ditolak. Nah, penegasan hadis yang isinya tentang akidah bahwa hadis itu mutawatir, karena kalau itu hadisnya memang mutawatir, itu penting. Kenapa? Karena di sana sebagian ahlul ahwa wal bidah semacam Mu'tazilah dan yang sefaham dengan mereka itu membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis ahad kalau jalan riwayatnya cuma satu atau cuma dua ya, atau tiga semisal dengan itu, tidak sampai pada tingkatan mutawatir, mereka akan menolaknya. Mereka mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah, masalah keyakinan ya. Baik, oleh karena itu kita mendapati ulama memberi penekanan-penekanan, penegasan-penegasan ya pada hadis-hadis yang isinya tentang akidah, tentang prinsip Rasulullah jamaah, bahwa itu hadis mutawatir. Kalau memang mutawatir, di antaranya ini. Nah, sehingga ini tidak mungkin ditolak. Karena ini mutawatir sekarang hadisnya. Nah, pembahasan tentang Dajjal meliputi beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, nama Dajjal. Nama Dajjal. Apa makna Dajjal? Secara makna bahasa, Dajjal dipetik dari kata dajjal. Dipetik dari kata dajjal. Dajjal artinya takdzib. Ya, artinya takdzib, pendustaan. Dajjal artinya takdzib, yaitu pendustaan. Jadi Dajjal artinya kadzab. Dajjal artinya kadzab, pendusta. Nah, pendusta. Dajjal artinya apa? Kadzabun. Artinya pendusta. Nah, disebut Masih di antara keterangan ulama yang ada, disebut Masih li'annahu mamsuh al-ain al-yumna, karena hilang penglihatan mata kanannya, buta satu, yaitu mata kanannya buta, mamsuh, terhapus, hilang penglihatan mata kanannya, sehingga disebut al-Masih. Nah, ada juga yang mengatakan disebut al-Masih li'annahu yamsahul ardu bisur'ah. Nah, karena dia bisa menyapu bumi dengan jarak yang jauh dengan cepat. Nanti ada hadis yang akan disebutkan yang menceritakan tentang ini, kecepatan geraknya Dajjal di muka bumi. Ya, untuk menyebarkan kekufuran di muka bumi. Nah, memang fitnah yang luar biasa. Ya, tetapi dia tidak bisa memasuki kota Madinah. Nah, ya, dia menyapu bumi dengan cepat sehingga disebut al-Masih. Itu di antara disebutkan ulama. Nah, ya, Nabi Isa alaihissalam juga disebut al-Masih. Juga disebut al-Masih. Nah. Nah, pembahasan tentang Nabi Isa nanti pada prinsip berikutnya. Al-Masih Isa bin Maryam. Nah. Ya. Makna Al-Masih pada Nabi Isa beda dengan makna Al-Masih pada Dajjal. Nah, kalau Al-Masih pada Nabi Isa Rasulullah, di antara makna yang disebutkan ulama, disebut Al-Masih karena banyak berkelana di muka bumi. Ada juga yang menyebutkan karena Al-Masih Nabi Isa, kalau dia mengusap orang yang sakit langsung sembuh. Nah, karena itu memang mukjizatnya, ya. Nah, mukjizat Nabi Isa sallallahu. Dan makna yang lainnya kita akan pelajari pada prinsip berikutnya nanti. Barakallahu fikum. Yang kedua, Dajjal dari kalangan Bani Adam. Dari kalangan Bani Adam, bukan dari kalangan jin, bukan setan. Nah, tapi dari kalangan Bani Adam, termasuk anak keturunan Adam. Nah, bangsa manusia, Bani Adam, dengan fisik yang cacat dan jelek, fisiknya cacat dan jelek. Nah, di antara ciri-ciri fisiknya adalah buta mata kanannya, dan tertulis di antara dua matanya di sini, ya, tertulis tulisan kafir. Nah, kaf fa ra, kafir, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin yang buta huruf sekalipun. Yang buta huruf sekalipun, tidak tahu baca tulis, tapi bisa membaca tulisan yang ada di antara kedua mata Dajjal, tertulis kaf fa ra, kafir, bisa dia baca padahal dia buta huruf. Nah, Rasulullah SAW bersabda tentang ini pada hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, Inna Allah tabaraka wa ta'ala laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak buta sebelah matanya. Ini diantara dalil yang menetapkan, yang menunjukkan bahwa diantara sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah punya dua mata. Allah subhanahu wa ta'ala punya dua mata. Dan dengan kedua mata itulah Allah melihat. Maha melihat. Nah. Bagaimana dua mata itu hakiki? Nah. Seperti halnya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Akidah Ahlus Sunnah Jamaah adalah menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang memang benar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, secara hakiki dengan makna yang benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biduni tahrif, tanpa memalingkan maknanya ke makna yang lain, wala ta'til, tanpa menolaknya, ya, wala tamtsil, tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk, wala takyif, tanpa mengorek-ngorek, ya, mereka-reka, menetapkan kaifiahnya, bentuknya, ya, caranya. Nah, maka kedua mata Allah Subhanahu wa taala adalah kedua mata yang hakiki. Selaras, dua mata yang sempurna, selaras dengan kesempurnaan zat-Nya, dirinya. Tidak sama dengan mata makhluk. Ya. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuknya, ya, bagaimana kaifiahnya, hanya Allah yang maha tahu. Itu kewajiban kita terkait hal ini. Naam. Dan ini menunjukkan bahwa memiliki dua mata adalah merupakan kesempurnaan, dan itu adalah salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha sempurna zatnya dengan naam sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nama-nama sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, karena Allah, Nabi SAW mengatakan, sunyi Allah tabaraka wa ta'ala tidak buta sebelah matanya. Ini kedua matanya melihat. Sempurna. Nah. Ala, ketahuilah, innal masiha ad-dajjal. Nah. Innal masiha ad-dajjal. Saya ingatkan kembali, tadi ya, jangan ditakyif. Nah, jangan memikirkan dan membayangkan bagaimana mata Allah. Begitu pula sifat-sifat yang lainnya. Kelas, yakini, imani. Nah, seperti yang diterangkan tadi. Adapun masalah bagaimana, itu bukan urusan kita. Dan itu di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Nah. Baik, jadi kalau ada yang terseret memikirkan, membayang-bayangkan, itu dari syaitan. Tolak. Jangan biarkan, jangan terbawa, ya, jangan larut dengan itu. Ta'awud, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Tayyib, ala innal masiih ad-dajjal a'waru 'ainil yumna. Ketahuilah bahwa sesungguhnya masiih dajjal buta mata kanannya, ka'anna 'ainahu 'inabatun tawfiyah. Matanya bagaikan anggur yang terapung di air. Nah. Nah, di sini pada riwayat ini ditetapkan bahwa matanya yang buta adalah yang kanan. Sebagai catatan tentang ini, kami nukil keterangan Al-Albani rahimahullah pada tahqiq ta'liq tahqiq syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah pada halaman 500. Kata Al-Albani rahimahullah, pada sebagian hadis, sesungguhnya pada sebagian hadis lafadznya sesungguhnya dia dajjal buta mata kirinya. Pada sebagian riwayat disebutkan bahwa yang buta adalah mata kirinya. Kata Al-Albani, namun hadis Ibnu Umar ini yang menyatakan bahwa mata kanan yang buta lebih kuat, ya, karena disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan diisyaratkan oleh Ibnu Abdul Bar. Bersama dengan itu, ada sebagian orang yang berusaha mengkompromikan, memadukan antara kedua riwayat tersebut sebagaimana diterangkan dalam Fathul Bari. Nah, oleh karena itu yang kami bawakan di sini adalah riwayat ini karena ini yang yang kuat, ini yang di yang ditetapkan dan oleh Al-Albani rahimahullah, yang buta dalam mata kanannya bukan mata kirinya. Naam. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'wara al-kadzdzaba." Ya, tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi itu telah memberi peringatan kepada umatnya tentang sang pendusta yang buta sebelah matanya. Ala innahu a'war. Ketahuilah sesungguhnya dia buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Kedua matanya sempurna melihat. Wa maktubun baina 'ainaihi kaffara. Dan tertulis di antara kedua matanya kaf fa ra, yakni kafir. Hadits ini muttafaq alaih dari Anas bin Malik. Pada salah satu riwayat Muslim, lafadznya, Ad-Dajjal mamsuhul ain. Dajjal hilang penglihatannya. Ya, mamsuh, oleh karena itu dinamakan al-masih. Seperti telah terangkan tadi. Yakni satu matanya. Maktubun baina ainaihi kafirun. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Thumma tahajjaha. Kemudian Nabi SAW mengejanya. Kafara. Yaqra'uhu kullu muslim. Bisa dibaca oleh setiap muslim. Naam. Lihat. Pada hadis Hudzaifah. Dengan lafaz. Tadi yang sebelumnya ini. Dua riwayat yang sebelumnya. Hadis Anas bin Malik. Ya. Kemudian hadis Hudzaifah. Riwayat Muslim, wa inna ad-dajjal mamsuhul 'aini 'alayha dhafaratun 'alayha dhafaratun ghalidhatun. Ya, sesungguhnya dajjal matanya buta satu. Ya. Tertutup kulit tebal. Selaput yang tebal. Nah. Maktubun baina 'ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya kafir, yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katib. Akan dibaca oleh setiap mukmin yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa. Yang buta huruf sekalipun bisa membacanya. Nah, ini hadith Hudzaifah riwayat Muslim. Nah, kemudian rambutnya. Itu tadi cacat matanya ya, penglihatannya. Rambutnya, dia berambut sangat keriting. Keritingnya jelek. Ya, kribo. Hah? Jelek. Nah, keritingnya jelek, yakni kaku dan jelek keritingnya. Nah, ada keriting yang bagus kan? Nah, kalau ini keritingnya kaku dan jelek. Nah, sangat keritingnya jelek. Nah, dalilnya adalah hadis Nawas bin Sam'an, riwayat Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Syabun qatatun." Syabun qatatun. Dia adalah pemuda yang berambut sangat keriting. Kaku dan jelek. Nah, keritingnya. Nah. Iya. Yeah. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah fitnah Dajjal. Tentang fitnahnya. Perlu diketahui bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang luar biasa. Nah, sampai-sampai pada hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa innakum tuftanuna fi kuburikum qarib min fitnatid dajjal. Sungguhnya kalian akan mendapat ujian, yakni fitnah kubur. Dalam kuburan itu dahsyatnya mirip dengan dahsyatnya fitnah dajjal. Naam, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa tidak ada fitnah yang paling besar naam sepanjang zaman dari fitnah dajjal. Naam. Oleh karena itu Nabi Alaihissalam memerintahkan kepada umatnya pada tasyahud terakhir setelah tasyahud selawat berdoa dari fitnah dajjal. Nah, pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah." Jika salah seorang dari kalian membaca duduk tasyahud, ya, tasyahada, jika telah membaca tasyahud. Tasyahad yakni baca tasyahud. Nah, tahiyat. Nah, kemudian solawat. Kemudian falyasta'id billah. Jika salah seorang dari kalian telah tasyahud, hendaknya dia berlindung kepada Allah min arba'in, dari empat perkara. Yaqul, membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan, fitnah syahwat dan syubhat, wal mamat, dan fitnah kematian. Ya, yaitu fitnah menjelang fitnah pada saat sakratul maut. Tetapi ini hanya menimpa sebagian orang. Ya, detik-detik akan dicabut pada saat sakratul maut, syaitan akan datang, bisa berwujud orang tuanya dan mengajak dia jadi Yahudi, jadi kafir. Tapi ini tidak menimpa setiap orang. Atau fitnah al-mamat, yaitu fitnah kubur. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nah, ini yang menjadi syahid dari hadis, dan dari fitnah, dari kejahatan fitnah Masih Dajjal. Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat bahwa berlindung, doa berlindung dari empat perkara ini di tasyahud terakhir setelah tasyahud salawat, kemudian membaca ini, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, dan seterusnya, ada yang mengatakan wajib. Ada ulama yang mengatakan wajib. Yani kalau tidak baca ini berarti berdosa. Nah, tetapi sebagai jumhur ulama mengatakan sunnah. Ini yang benar. Hukumnya hanya sunnah, tetapi tidak sepantasnya dilalaikan. Nah, karena doa ini luar biasa. Nah, meliputi berlindung dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan, fitnah syahwat dan syubhat, fitnah kematian sudah diterangkan tadi, dan fitnah dajjal. Nah, pada hadis Anas riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, yaji'ud dajjal hatta yanzila fi nahiyatil madinah. Dajjal akan datang hingga dia akan datang dan turun sehingga di sudut tepi Madinah. Naam. Thumma tarjufu al-madinatu. Kemudian, ya, ini bukan masuk di Madinah, ya. Naam, karena dia tidak bisa masuk ke kota Madinah. Naam. Kemudian Madinah bergoncang hebat. Naam, salasa rajafat, tiga kali. Fayakhruju ilai kullu kafir wa munafiq. Keluar dari Madinah, setiap orang kafir dan munafik ada di Madinah, semua keluar dan bergabung dengan Dajjal menjadi pasukannya, pengikutnya, sehingga Madinah bersih dari kafir dan munafik ketika itu, karena yang kafir dan munafik semuanya keluar bergabung dengan Dajjal. Nah, pada hadis Abu Bakrah riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul madinata ru'bul masih ad-dajjal. Ketakutan terhadap Masih Dajjal tidak akan merasuki kota Madinah. Jadi meskipun orang-orang di luar, ya di belahan bumi ketakutan dari fitnah Dajjal, orang-orang yang tinggal di Madinah tidak merasakan itu. La yadkhul Madinata ru'bul Masih Ad-Dajjal. Wa la yawma idin sab'atu abwabin 'ala kulli babin malakan. Dan di hari itu, ketika itu fitnah Dajjal itu, Madinah, kota Madinah memiliki 7 pintu gerbang untuk masuk. Setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Naam, pada hadis Hudzaifah riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bersabda bahwa Dajjal akan datang dan bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Naam. Salah satu dari sungai itu kalau dilihat dengan pandangan kasat mata airnya bening. Ya. Jernih. Dan sungai yang lainnya secara pandangan kasat mata isinya adalah api yang menyala-nyala. Nah, kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian mendapati fitnah itu, ya, maka datangi sungai yang terlihat isinya api yang menyala-nyala. Jangan datangi yang isinya air. Datangi yang isinya api. Kemudian tutup mata. Ya, dan masukkan kepalanya dalam keadaan tutup mata supaya tidak takut. Nah, kemudian minum airnya karena sungai yang isinya api menyala itu isinya air yang segar. Nah, coba luar biasa fitnahnya. Kadzab. Dia kan Dajjal, kadzab. Nah. Thayyib. Pada riwayat Muslim lainnya dengan lafaz bahwa Dajjal keluar dengan membawa air dan api. Yang dilihat oleh orang-orang bahwa itu air, maka itu api yang membakar. Dan dilihat oleh orang-orang itu api, maka itu air. Nah, air yang segar. Baik, jika sesuatu dari kalian mendapati itu, maka datangi yang terlihat api. Nah, karena itu sesungguhnya hakikatnya adalah air yang sangat segar. Naam. Baik, pada hadis yang lain, hadis An-Nawas. Ini sekian banyak hadis ya. Sekaligus membuktikan kepada kita bahwa hadisnya apa? Mutawatir, tidak mungkin ditolak. Naam. Hadis An-Nawas bin Sam'an. Hadisnya riwayat Muslim. Ya. Baik. Di situ hadisnya panjang, disebutkan pada hadis itu tentang rambutnya, ya, tentang matanya yang sudah kita dengar sebelumnya. Nah, kemudian di situ pada hadis itu senjata untuk menghadapi fitnah Dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman adrakahu minkum falyaqra 'alaihi fawatiha suratil kahfi." Itu senjata untuk melawan fitnahnya. Faman adraka minkum, barang siapa di antara kalian mendapati fitnah Dajjal, falyaqra 'alaihi, maka bacakan atasnya ya fawatih surat Al-Kahfi. Nah, ayat-ayat awal dari surat Al-Kahfi. Itu untuk melawan fitnahnya. Dia keluarnya antara negeri Syam dan Irak. Antara negeri Syam dan Irak. Nah, subhanallah, memang di sana negeri munculnya fitnah. Allahul musta'an. Irak. Jadi antara Syam dan Irak. Kemudian dengan cepat dia akan ya melesat, mengarungi bumi ini untuk menyebarkan fitnahnya ke kanan dan ke kiri, ya, untuk memfitnah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan fatsbutu. Nah, kokohlah kalian, jangan terfitnah olehnya. Nah, ada yang bertanya dari sahabat, ya berapa lama dia tinggal di bumi, di muka bumi? Kata Nabi, arba'una yauman, 40 hari. Hitungan 40 hari itu yaumun kasanatin, satu hari, ya, panjangnya seperti kasanah, seperti setahun. Wa yaumun, ini itu hari pertama. Kemudian wa yaumun kasyahrin, hari kedua, panjangnya seperti sebulan. Wa yaumun kajum'ah, hari ketiga, lamanya seperti sepekan. Wasairu ayyami ka ayyamikum, kemudian sisa-sisa harinya, hari keempat dan seterusnya, sama dengan lamanya dengan hari-hari kalian. Nah, oleh karena itu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, pada hari itu yang dikatakan sehari lamanya bagaikan setahun, apakah cukup bagi kami sholat satu hari? Nah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Padahal lamanya seperti setahun. Kata Nabi lah, tidak. Tidak cukup begitu. Uqduru lahu qadrahu, hendaknya kalian mengukur waktunya. Dengan perhitungan waktu diukur. Nah, ya. Kemudian ditanyakan bagaimana kecepatannya di muka bumi? Ma isra'uhu fil ard. Nah, kal ghaithi istadaratuhu rih, bagaikan hujan yang dibawa terbangkan oleh angin. Nah, cepat sekali melesat dari sana ke sana kemari untuk memfitnah. Naam, dia akan datangi suatu kaum mengajak mereka untuk mengimani dia sehingga beriman kepadanya jadi kafir. Naam. Ya, dia memerintahkan awan untuk menurunkan hujan, maka turun hujan. Naam, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman tumbuhan keluar. Ya. Nah, ini yang memukau dan memfitnah orang-orang sehingga kemudian beriman kepadanya. Naam. Ya. Demikian seterusnya diceritakan di hadis itu karena hadisnya panjang sampai pada akhirnya dia akan mendatangi seorang pemuda. Kemudian pemuda itu dibelah dua oleh dia dengan sebilah pedang. Nah, kemudian Dajjal memanggil, dihidupkan kembali. Nah, maka hidup kembali tertawa. Tayyib. Ya, sampai kemudian demikianlah dia melakukan fitnah di muka bumi sampai kemudian diutus siapa? Nabi Isa yang kemudian membunuh dia, menghabisinya. Itu akan kita pelajari nanti pada prinsip setelahnya. Nah, terakhir di sini pembahasan yaitu tentang Dajjal ini tadi sudah disinggung di awal bahwa Dajjal ini telah ada sekarang. Nah, telah ada sekarang. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, pada hadis Fatimah binti Qais yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan apa yang kisah yang dialami oleh Tamim ibn Aus ad-Dari. Nah, Tamim ibn Aus ad-Dari pernah bersama rekan-rekannya mengarungi sebuah lautan, kemudian dia dipermainkan oleh ombak, kemudian terdampar di sebuah pulau. Dia berjumpa dengan Jassasah. Ya, hewan yang sangat menakutkan, yang bulunya sangat panjang. Nah, kemudian Jassasah ini mengantar mereka ke sebuah dair, biara. Di dalamnya ada dajjal. Dibelenggu. Nah, dibelenggu. Dalam keadaan dia bergerak-gerak gitu, ya, dalam belenggunya. Nah, dan dia menanyakan kepada Tamim, sahabat, tentang berita telah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dan dia mengatakan, dia mengatakan kepada mereka para sahabat itu, wa inni, kata dia, wa inni mukhbirukum anni, dan aku, sesungguhnya aku akan mengabarkan kepada kalian tentang aku. Inni anal masih, sesungguhnya akulah masih, dajjal. Wa inni usiku ayu'dana li fil khuruj, dan sesungguhnya aku hampir, sudah hampir tiba masanya diizinkan untuk keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seterusnya. Nah, hadis ini yang dipegang oleh ulama mengatakan bahwa dajjal sudah ada di dair itu, di biara itu, di belenggu. Ya. Sampai akhirnya nanti akan keluar. Kita dengar tadi pada hadis dia baina asy-Syam wal Iraq, muncul di situ. Nah, di mana tempat ini, wala ini wallahu alam. Jelas begini dalam hadis. Ya, sebagian ulama, Ibn Uthaymin rahimahullah punya pendapat yang lain. Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan bahwa riwayat ini meragukan. Ibn Uthaymin ragu dengan riwayat ini dan menganggap ada kegoncangan-kegoncangan pada riwayatnya, dan menurut Ibn Uthaymin bertentangan dengan hadis innahu ala ra'si mi'ati amin la yabqa ala wajhil ardi mimman huwa alaiha ahadun. Ada hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya di penghujung 100 tahun dari sekarang, ya, la yabqa ala wajhil ardi, tidak akan tersisa satupun manusia di muka bumi yang ada sekarang, ya, semuanya mesti mati. Berdasarkan hadis ini, berarti semua yang ada ketika itu di akhir 100 tahun ke depan, penghujung abad, mesti mati semua yang ada di muka bumi yang ada ketika itu. Berarti kalau memang dajjal ada ketika itu, penyebutan dajjal ada kan mati dia. Tidak ada. Nah, maka berdasarkan itu, ya, tidak mungkin di sini dikatakan dia sudah ada ketika itu, ya. Kemudian hidup sampai akhir zaman, karena di penghujung sasaran mesti punah semua yang ada di muka bumi. Nah, dan Ibnu Uthaymin meragukan kebenaran riwayat ini. Tetapi ulama yang lainnya mengatakan ini dalam Sahih Muslim. Ulama yang lain mengatakan keumuman makna hadis bahwa di penghujung 100 tahun, ya, semua yang ada di muka bumi ini akan mati semua, diperkecualikan darinya siapa? Dajjal. Karena dalam Sahih Muslim hadisnya sahih. Diperkecualikan dajjal, dajjal tidak masuk dalam hadis itu. Jadi dajjal yang ada ketika itu yang dibiara itu di sebuah pulau tersebut yang sebagian sahabat Tamim Ibn Aus-Saddari berjumpa dengannya, ya, dibawa diantar oleh jasasah, itu dajjal, ya, itu ada di situ dan nanti akan keluar di akhir zaman. Ya, dia tidak termasuk yang mati di penghujung 100 tahun yang disebutkan pada hadis. Nah, wallahu a'lam. Ini akhir pembahasan yang bisa kami sampaikan. Nah, jazakumullahu khairan. Tafadhal, subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.